Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allah nafidha wa ra'aki. Al-Bab Al-Iqra' Takar Salah Bismillah. قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى أما الأصول فابتدى الله بيان إرثهم بقوله وليأبويه إلى آخره وذكر لهم حالتين إحداهما أن يكون للميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث الثانية أن لا يكون للميت أحد minal auladi. Ayuh. Adapun al-usul terlalu keras. Allah Subhanahu wa taala memulai penjelasan tentang warisan mereka. Kenapa keras begitu? Nah, adapun ya gitu standar. Adapun al-usul, Allah SWT memulai penjelasan tentang warisan mereka dengan firman-Nya wali abawaihi. Nah, ila akhirihi sampai akhir ayat. Fadzakara lahum halatai. Al-Tayyib, kita lupa meraja tadi, ya. Al-Furu' Yusufumullah fi awladikum, ada tiga keadaan, ya. Al-Dhukurul Khullas, nah, mereka mewarisi secara apa? Al-Dhukurul Khullas, Asabah, bagaimana cara pembagiannya di antara mereka? Al-Dhukurul Khullas, Al-Furu' mereka asabah, bagaimana cara pembagiannya di antara mereka? Rata, bisawiyah. Nah, yang kedua, al-inat al-kullas. Nah, bagaimana rincian warisannya? Diluahidah. Nus. Nah, kemudian, ihnatan, famahawak, dua ke atas, tam. Sulisan, tabur tiga. Nah, kemudian mukhtarin minal jinsain. Mukhtarin minal jinsain. Asabah, semuanya. Nah, nanti rinciannya akan datang. Al-dukur, untuk dukur memang asabah. Bin nafs, adapun al-inas dari al-huru ditarik oleh al-dukur, jadi mereka al-asabah bin nas nanti akan datang. Jelas semuanya asabah. Bagaimana pembagiannya di antara mereka? Kan ada laki anak laki-laki, ada anak wanita. Hah? Lidzakari? Hah? Aywa, lidzakari mithlu hadzul unthayain. Dua banding satu. Nah, ini sekarang al-usul dimulai oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya wa li'abawaihi. Naam, fadzakara lahum halatain, Allah SWT menyebutkan dua keadaan. Yang pertama, an yakuna lil-mayyiti ahadun minal awladi dhukuri aw al-inath. Mayat, ya. Mayat itu memiliki, naam, yakni meninggalkan salah satu salah satu dari anak-anaknya. Naam. Dari anak laki-lakinya dan anak wanitanya. Ini keadaan yang pertama. Yani mayat. Ya, mayat meninggalkan usul. Yani meninggalkan orang tua. Ayah, ibu. Bersama dengan itu. Ayatuna lil mayyiti ahadun minal awladi dhukuri wal inas. Dia juga meninggalkan salah satu dari anak-anak. Anak-anak ada salah satu dari ya anak-anaknya. Nah, ada apakah anak laki-laki atau anak wanita. Asalnya keadaan yang kedua, an la yakuna lil mayyiti ahadun minal awlad. Mayat ini ketika meninggal meninggalkan kedua orang tuanya usulnya dan dia tidak punya anak yang ditinggalkan. Bisa dipahami dua keadaan ini? Jadi yang keadaan yang pertama, ahli warisnya bukan hanya usulnya, bukan hanya kedua orang tuanya, tetapi ada juga anaknya. Adapun keadaan yang kedua, yang mewarisi hanya usulnya saja, karena tidak ada faraknya, tidak ada furu'nya, tidak punya anak. Nah, fadhlan. Wa fil halil ula, mirathu kulli wahidin min al abawaini as-sudusi fardan. As-sudusu fardan wal baqi lil auladi in kanu dhukuran aw dhukuran wa inathan li'annahum hina idhin yakununa 'asaba wa 'asabatul furu' aula min al 'asabatil usul min 'asabatil usul. Nah, lian al furu'a juz'un min al mayyiti. Ayo, ini yang pertama tadi selesaikan aja. Wa in kana al auladu inath. Nah, masalah lanjutannya. Wa in kana al auladu inath kullasan aqadna fardahunna wal baqi in kana ya'khudhuhu al abu li'annahu aula rajulin dhakarin wala yatasawwar ayyaba qalahu shay'un idha kunna ithnataini fa aktharu ma'a al ummi. Baik, ini keadaan yang pertama ya. Fa fil halil ula, keadaan yang pertama, mirathu kulli wahidin min al-abawai. Jadi keadaan yang pertama apa tadi? Mayat meninggalkan usul dan furu'. Ahli warisnya usul dan furu'. Dua-duanya ada. Nah, maka bagaimana mirathu kulli wahidin min al-abawai? Warisan masing-masing dari kedua orang tuanya adalah as-sudusu fardan. Ya, yaitu 1/6. Ya, dengan sistem fard, yakni penetapan fard. Ingat istilah ini selanjutnya tidak perlu lagi dimaknai karena sudah antum tahu. Ingat sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ahli waris berdasarkan hadis al-hukul fara'idah bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Ahli waris itu ada dua klasifikasi. Yang pertama apa? Ahlul fard atau ahlul fard. Ahlul fardi, yakni yang bagiannya fard. Ditetapkan 1/2, 2/3, 1/6. Ya. Nah, itu fard, ahlul fard. Seperti ini sekarang, istilah masing-masing dari kedua orang tuanya berarti ayah ibunya masing-masingnya dapat as-sudusu fardan. Istilah fardan artinya apa? Berarti ini termasuk ahlul fard, ahlul furud. Paham? Al-hukul fara'id bi ahliha ini. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dhakar, yang tersisa untuk laki-laki yang paling berhak ini apa? Klasifikasi yang kedua, ahlu at-ta'sib atau disebut asabah. Ingat itu ya. Naam. Jadi ada istilah fardat, ada istilah ta'asidan. Jika mewarisi secara fard, dia dari kalangan ahlul fard, disebut fardan. Jika mewarisi secara asobah, ta'asid, disebut ta'asidan. Asobah. Nah, ini asobah. Naam. Sudah ya? Berarti kedua orang tuanya, ayah ibunya, masing-masingnya, kullu wahid, berarti masing-masing, dapat berapa? Sudus fardhon. Naam. Masih ada harta tersisa. Untuk siapa? Al-hukul fara'idha bi ahliha. Sudah tadi? Sudah al-hukul fara'idha sudah diterapkan, yaitu sudus untuk masing-masingnya. Kemudian fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar wal baqi lil auladi in kanu dzukuran aw dzukuran wa inatha. Dan harta yang tersisa dari yang telah diambil sepenamnya itu masing-masing untuk ayah dan ibu. Naam. Yang tersisa untuk al aulad, semuanya untuk aulad in kanu dzukuran. Jika semuanya laki-laki anak-anaknya, atau dukuran wanita atau bercampur ada laki-laki ada wanita, ada anak wanita. Yakni secara apa ini? Secara ta'siban. Ini fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Nah, li'annahum hina idzin yakunul 'asabah. Nih. Karena sesungguhnya mereka ketika itu mereka menjadi 'asabah. Apabila aulad itu ingkar dukuran laki-laki semua maka 'asabah. Ya, atau dukuran wa inatan juga asabah semuanya. Tayyib, jadi mereka lah yang mengambil ya harta yang tersisa. Fahimtum? Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan, kan ada ayahnya, ayahnya juga laki-laki, ya kan? Ayahnya juga laki-laki. Kenapa ta'sibnya yakni sisa harta yang ada diberikan kepada anak laki-lakinya dan anak laki-lakinya bersama anak perempuannya jika ada? Nah, kenapa bukan ayahnya? Karena anak laki-laki lebih kuat ta'sibnya ya daripada ayahnya. Ini yang dijelaskan setelahnya. Wa asabatul furu'i aula min asabatil usul. Sebenarnya ayah itu juga termasuk asabah. Asabah juga dia juga bisa mewarisi secara ta'sib, tetapi ada anak laki-laki lebih kuat. Fama baqiya, perhatikan hadis ini. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Harta yang tersisa untuk laki-laki yang paling berhak secara ta'sib. Asabatul furu' aula lebih berhak min asabatul usul daripada asabatul usul. Anak laki-laki lebih berhak daripada ayah. Paham dong? Karena al-furu' juz'un min al-mayyit. Karena al-furu' adalah juz bagian daripada mayat. Nah, juznya. Jadi dia lebih kuat daripada asalnya. Dia keturunannya. Dia lebih kuat daripada usulnya yang di atasnya. Wadih? Nah, ini penerapan sama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Naam. Tadi masing-masing dapat sudus. Berarti tersisa berapa? Ayahnya sudus. Omnya juga sudus. Berarti sudah berapa yang terambil harta? Sudus tambah sudus, sepenam tambah sepenam berapa? Hah? Sudusan. Sudusan namanya. Itu 2/6. Berarti tersisa berapa? Tersisa berapa bagian dari harta? Sudah diambil 2/6-nya. 1/6 yang untuk ayah, 1/6 yang untuk ibu. Berarti tersisa berapa? Sudah 2/6 diambil. Tersisa berapa? 4/6. 4/6 inilah yang diberikan kepada al-aulad semuanya. Apabila semuanya dukur, berarti dibagi rata oleh mereka. Apabila dukur wa inas, lidzak yari mislu hazir. Untuk 4/6 itu dibagi di antara mereka dengan pembagian. Anak laki-laki dapat 2, yang anak wanita dapat 1. Wadah? Bisa dipahami? Paham ya? Nah. Wa in kana al-auladu inathan kullatan, apabila anak-anaknya semuanya wanita. Semuanya wanita. Nah, jadi ada mayat meninggalkan ab dan um, kemudian meninggalkan furu'nya apa? Banat. Ya, banat, tidak ada anak laki-lakinya, adanya anak wanita semua, banat. Imma satu orang, misalkan bint atau dua orang atau lebih, banat, bintar atau banat. Nah, di sini disebutkan, ya, akhadna fardahunna. Inafan di sini, ya, sesuai yang sini aja dulu. Nah, ini masih mukaddimah. In kana al-auladu inafan khullasan. Baik, apabila anak-anaknya semuanya anak perempuan, akhadna fardahunna. Mereka mengambil fardahunna. Fard, apa artinya fard tadi? Ini berarti mereka termasuk apa ini? Anak-anak yang inaf. Kembali ke pembahasan pertama, al-furu' itu. Al-inaf al-khullas. Mereka ashab fard. Berapa bagiannya kalau satu? Nus, apabila dua atau lebih berapa? Fulut, furufan ini yang dimaksud. Jika mereka semua wanita, inaf khullasan, yang sudah dibahas sebelumnya, akhadna fardahunna, mereka mengambil bagiannya secara fard. Nah, dua ke atas, ya, berapa? Dua per tiga, furufan. Walbaqi, dan hatta yang tersisa, inkana. Ya, apabila ada yang tersisa, ya akhudul ab, diambil oleh al-ab. Nah, tapi sekarang gini, sekarang begini, mayat tadi meninggalkan ayah, ab, ibu, kemudian banat misalkan, dua atau lebih. Nah, kita berikan abnya berapa? Berapa tadi? Sudus. Nah, kemudian kita berikan lagi berapa? Sudus. Berarti sudah terambil berapa? Sudusan. Sudah 2 per 6 ya? Iya. Sekarang banat. Jumlahnya 2 atau lebih. Berapa tadi bagiannya? Sulusan. Kita berikan sulusan kepada mereka. Sulusan 2 per 3 jika kita mau samakan pembaginya dengan yang di atas. Itu 1 per 6. 2 per 3 supaya bisa jadi sama dengan pembagian 6. Bagaimana caranya? Dikali berapa? Dikali 2. 2 per 3. 2 kali 2. 4. Pembaginya di bawah 3. 2 kali 3. Berapa? 6. Berarti 4 per. Jadi jika diperbesar 2 per 3 itu jadinya berapa? 4 per 6. Bagusnya nanti ada papan tulis di sini. Nah, ini harus pakai perkalian. Jadi 2 per 3 jika dibesarkan angkanya supaya penyebutnya di bawah itu sama dengan yang 1 per 6 itu, sama-sama 6, berarti dikali 2, dikali 2 semuanya. Jadinya 4 per 6. Berarti 1 per 6 untuk ayah, 1 per 6 untuk 1 per 6 untuk kemudian 4 per 6 untuk banat. Berapa harta yang tersisa? 1 per 6 tambah 1 per 6, 2 per 6. 2 per 6 tambah 4 per 6, 6 per 6. 1. Ada harta yang tersisa? Hah? Gak ada kan? Gak ada. Makanya kata Syekh di sini, naam. Walbaqi akhadna fardahunna. Walbaqi dan harta yang tersisa inkana. Inkana. Inkana mawjudan. Apabila albaqi ada gitu maksudnya. Ya kudulab diambil oleh ayah. Jadi dua kali mewarisi ayah ini. Pertama dengan fard 1/6 bersama jika ada harta yang tersisa dia lagi yang dapat karena dia aula rajulin dzakar. Al-syukur faraid bi ahliha. Faraid semua sudah diberikan ke ahlul fard. Al-ab sudus, al-um sudus, kemudian juga na'am banat ini bint ya atau bint atau banat. Kemudian sama bakiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Jika ada yang tersisa maka laki-laki yang paling. Di sini laki-laki yang ada hanya ab. Iya kan? Maka dialah aula rajulin dzakar. Ya'khudul ab, diambil sisa itu oleh ab. Li'annahu aula rajulin dzakar, karena dia laki-laki yang paling berhak secara ta'asib. Itu jika ada yang tersisa. In kana kata Syekh wa la yutasawwaru, dan tidak tergambar an yabqa lahu syai'un, bahwa ada harta yang tersisa, idza kunna sintai, idza kunna sintaini fa akthara, apabila anak-anak wanitanya jumlahnya dua atau lebih, ma'al um, bersama al-um. Tidak mungkin ada yang tersisa. Tadi kita sudah hitung. Absudus. Umsudus. Banat. Sulusan. Diperbesar jadi? Berapa? 4/6. Nah. Jadinya berapa semua? Habis kan? 6/6 habis hartanya. Berarti ab tidak mewarisi lagi secara taksi. Ini dimaksud tidak tergambar bahwa ada harta yang tersisa jika jumlahnya dua atau lebih bersama om. Habis. Nah. Yang tersisa jika anak binnya cuma satu. Betul? Kalau bin kan dia cuma dapat apa? Nisf. Ya. Ya kan? Jika ada bin satu, nisf. Ya kan? Bagiannya? Ya. Nisf itu kalau di... Jadi diperbesar pembaginya jadi 6 dikali berapa? Dikali 3 ya. 1/2 kali 3, 3 kali 2 kan 6 ya. 3 kali 1 3. Naam. Berarti absudus umsudus 2/6 tambah 3/6 berapa? 5/6. Masih tersisa berapa harta? 1/6. 1/6 itu untuk siapa ini jadinya? Ini al-baqi sekarang. Al-baqi itu siapa? Al-ab. Ya'kulul ab. Al-baqi in kana ya'kulul ab li'anna ulamnya. Fahit wadih? Adapun kalau jumlah banatnya dua atau lebih, la yutasawwaru ayyabqa lahu syai' idza kunna itsnataini fa akthar ma'al-um. Tadi sudah kita hitung. Habis ya. Wadih? Wa fil hali tsaniyati, keadaan yang kedua. Wahia Allah yakuna lil mayyiti ahadun minal awladi wa warathahu abuwahu faqad faradallahu lil ummi wa sakata minal abi fayakunu lahul baqi illa an yakuna lil mayyiti ikhwatun ithnani fa aktharu. Faqad faradallahu laha as-sudus. Faqad faradallahu laha as-sudus. As-sudus faqad wal baqi li abi. Tayyib. Wa ta'ammal qawluhu 'azza wa jal wa warithahu abawahu fa innahu rubbama yu'khadhu minhu annahu law warithahu ma'ahuma ghayruhuma lam yakun lil ummi thuluth fa yakunu fi isharatun ila mirathil ummi fi umrayatayhi fa yakunu fi isharatun ila na'am ila mirathil ummi fi umrayatayhi إذا في العمريتين نعم عمر ini masalahnya عمر yakni عمر yang pernah memutuskan العمريتين nanti akan datang tentang kisahnya nisbah ila عمر بن الخطاب الخليفة نعم العمريتين وهما زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب فإن للزوج أو الزوجة فرضه ثم تؤطى الأم الثلث الباقي بعده والباقي للأبي وذلك أن الله جعل للأبي مثليها إذا انفرد بالمال فقياس ذلك أن يكون له مثلها إذا انفرد ببعضه والله أعلم. طيب. Keadaan yang kedua, wahi an la yakuna lil mayt ahad min al aulad. Keadaan mayat tidak punya anak. Wa warithahu abawahu, dan diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, al ab wal um. Na'am, faqad farada Allahu lil ummi tsulutsah. Maka Allah menetapkan fard bagian untuk al um ats-tsuluts. Sepertiga. Naam, warithahu abawahu fali ummihi tsuluts. Kan begitu. Maka tsuluts. Wa sakata 'anil abi, dan Allah diam tentang al-ab. Tayyib. Warithahu abawahu fali ummihi tsuluts. Maka untuk ibunya tsuluts, sepertiga, dan Allah mendiamkan tentang al-ab, tidak menetapkan fard. Dipetik dari situ, fayaqulu lahul baqi, maka ya haknya adalah harta yang tersisa dari ats-tsuluts. Tayyib, berarti mayyit meninggalkan al-ab dan al-um. Al-um dulu kita beri karena dia mewarisi secara fard. Meski begitu, kalau sebagai warisan, harus ashabul fard dulu diselesaikan, karena Nabi mengatakan apa hadisnya? Al-syukul fara'ilu bi ahliha. Hafalkan hadis itu. Ya, al-syukul fara'ilu bi ahliha. Berarti, berikan dulu ashabul fard. Yang tersisa baru diurus ya untuk ashabah. Fama bakya fahuwa li awla rajulin zakat. Al-un, secara fard berapa warisannya di sini tadi? Ats-tsuluts ya. Ats-tsuluts. Nah, berarti kita beri sepertiga untuk um. Harta tersisa berapa? Kalau sudah diambil oleh um sepertiga, tersisa berapa? Tersisa 2/3 tsulutsan. 2/3 yang tersisa ini untuk siapa ini? Yang tersisa ini yang 2/3 untuk siapa? Lil-ab. Karena dia adalah aula rajulin zakar secara ta'asib. Kemudian, jadi mayat meninggalkan ayah dan ibu. Berikan dulu ibunya bagiannya tsuluts. Yang tersisa, berikan kepada al-ab. Karena dia adalah aula rajulin zakar. Dia yang mengambil sisanya semuanya. Wadih. Faqad faradallahu lil ummi tsuluts, wa sakata 'anil abi, fayakunu lahul baqi. Jadi ketika mayat itu meninggal, dia tidak punya anak-anak. Tidak punya anak yang dia tinggalkan. Adanya hanya ayah dan ibunya. Maka ibunya ashabul fard tsuluts, al-baqi lil-ab. Oke? Nah. Illa an yakuna lil mayyiti ikhwatun. Itsnani fa aktsaru. Kecuali jika mayat itu punya saudara-saudara, ya, tayyib, dua atau lebih. Nah, ada ikhwah, ini ada saudara-saudara laki. Faqad faradallahu laha as-sudusa, maka Allah memfardukan untuk ibu mayat itu sudusa faqad, seperenam saja. Karena mayat ini meninggalkan juga ikhwah. Di antara ahli warisnya ada ikhwah. Wal baqi lil ab. Dan hak yang tersisa untuk al ab. Artinya apa? Keberadaan ikhwah menutupi warisan ibu yang tadinya sulit, jika mereka tidak ada, menjadi turun, menjadi sudus. tidak dihajab semuanya, tapi dihajab sebagian saja, jadi sudus. Nah, jadi maksudnya begini, mayat meninggalkan ahli warisnya siapa saja nih? Ada al-um, ada al-ab, ada al-ikh, ikhwah. Berarti lil-um berapa ini? Berapa bagiannya? Karena ada ikhwah di bawah itu, menghajabnya menjadi sudus. Tadinya kalau tidak ada ikhwah, hanya um dan ab tadinya dapat berapa? Sulus. Sisanya itu ab. Sekarang ada ikhwah, jadi turun jadi sudus, seperenam. Baik. Kemudian ada ab, ada ikhwah. Ini semuanya lagi-lagi. Siapa awla rajulin zakar? Siapa yang lebih berhak dari rajulin zakar yang ada? Secara ta'asid, yang mengambil al-bagi, tetap al-ab lebih kuat. Usul lebih kuat dari para saudara. Makanya di sini, wal-baqi lil-ab. Berarti ikhwah tertutupi oleh al-ab, tidak dapat apa-apa. Hah? Karena al-ab lebih berhak. Al-hukul fara'idha bi ahliha, sudah kita berikan ashabul fard dapat sudus. Karena ada ikhwah. Kemudian, wama fama baqiya, fahuwa li'aula rajulin zakar. Aula rajulin zakar adalah al-ab. Ikhwah kalah oleh al-ab. Lebih berhak al-ab. Berarti al-baqi lil-ab. Berapa al-baqi dari yang diambil? Dari harta sudah diambil oleh al-um as-sudus. Seperenam. Al-baqi berapa? 5/6. Al-baqi 5/6 untuk siapa? Untuk ab. Ikhwah bagaimana ikhwah? La syaih. Nah, tertutupi, kalah oleh ab. Nah. Jelas ya? Hah? Coba kita ulangi lagi rangkumannya. Mayat meninggalkan ahli waris ab. Kemudian ada Banun ya. Abna. Nah, abna. Ada ibn atau ibnan atau abna. Berarti al-um dapat berapa? Sudus. Al-ab dapat? Sudus. Sisanya untuk siapa? Untuk ibn atau ibnan atau abna tadi. Farah. Ya kan? Atau contoh lainnya, mayat meninggalkan ab. Meninggalkan ibn dan bint. Gabungan ibn dan bint. Atau ibnan dengan bint. Atau bintan. Dan semisalnya abna dengan banat. Sudus, ab sudus. Hak yang tersisa untuk siapa? Untuk aulad yang bercampur tadi ada ibn, ada bint. Ya kan? Yang tersisa dibagi rata di antara anak-anak. Bagaimana pembagiannya? Dibagi rata atau lidzakaruna? Hah? Dibagi di antara anak-anak, tapi bukan dibagi rata. Lidah karimislub, hadir unhain. Adapun jika abna semua, maka dibagi rata bisawiyah. Adapun ini, lidah karimislub, hadir unhain. Baik. Yang ketiga, mayat meninggalkan ab, dan banat. Dapat berapa? Sudus. Ab dapat? Sudus. Banat dapat tulisan. Al-ab, apakah ada al-bagi untuk al-ab lagi? Karena dia juga maris ta'asib. Di awla rajulin zakar yang ada. Tidak ada yang tersisa ya. Begitu pula jika bintan. Bintan ngambil tulisan. Ini sudah 4/4. Tidak ada yang tersisa. Nanti ada yang tersisa jika hanya satu bint. Cuma setengah. Itu ada yang tersisa untuk al-ab. Yang terakhir, mayat meninggalkan dan ab. Tidak ada anak. Maka berapa? Sulus. Ya. Al-baqi li'aula rajulin zakar siapa? Al-ab. Ambil sana. Sekarang dan terakhir ab ikhwah. Haknya turun karena ada ikhwah menjadi sudus. Hak yang tersisa untuk siapa? A'ula rajulin zakar. Siapa lebih berhak? Ab atau ikhwah? Lebih berhak ab. Hak yang tersisa untuk ab. Ikhwah enggak ada. Oke, baik. Materi dihada masih ada tersisa ini sudah dibaca. Nah, penjelasannya nanti karena ini lebih panjang lagi penjelasannya. Ini terkait dengan qadanya Umar bin Khattab. Disebutkan masalah Umar itu. Nah, barakallahu fiik. Tafadhal, jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah.